hadratin Nabiil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana al-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya allamal guyub fala yabutuhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik ibu dan bapak, untuk hari Rabu dan hari Kamis kita langsung ke indeks Quran ya, biar materinya kita bisa dapat banyak. Kita coba ibu dan bapak yang sudah memiliki indeks Quran jilid keempat ya, jilid keempat halamannya ini halaman ke-40 berapa nih, 44 ya, indeks Quran, indeks ya, ini halaman 44 indeks Quran jilid ke-4. Nanti kan ada indeks Quran tercanggih ya, atau indeks digital. Sebetulnya untuk ibu dan bapak yang sudah memiliki komputer, di komputer ada. Cuman kalau di komputer kan gak bisa dioret-oret, dan ya tidak semua kita mempergunakan komputer. Bukan gak kebeli, bukan gak bisa, kepentingan ya itu. Ya ada beberapa ibu ya, ya ibu Ais itu, saya mah komputer nanti dulu nggak sempat, sekarang mah iyalah ya, apa aja. Kalau putra putrinya mah kita kan masih mempergunakan komputer untuk ngedit, untuk nulis, untuk apa ya. Kecuali emang Bu Erni, ini Bu Erni sudah pensiun, sudah pernah bakti, tetap aja masih dengan komputernya ibu ya. Nanti kapan-kapan lihat nih hasil yang kemarin, tanya jawab tajwidnya bagus sekali ibu ya, insya Allah. Apalagi nanti kalau sudah tulisannya agak tidak penuh gitu ya. Itu. Jadi terkesan nanti orang yang belajar kan kalau di slide-nya terlalu banyak kata-kata, nanti mereka bingung gitu. Tapi bagus kok itu. Tadi malam juga saya praktekkan di pengajian. Di sini ibu-ibu alhamdulillah, wah, selama ini enggak ngerti-ngerti. Oh, gitu toh. Nah, itu ya, masyaallah. Baik, untuk tema Quran pagi ini kami coba pahala besar bagi orang yang beriman. Kan kadang-kadang ada orang yang agak ngenye gitu, agak sentimen, agak bukan sentimen ya, agak gimana gitu ya, dalam arti dengan kita. Kalau bicara-bicara pahala, mereka, Allah pahala diomong-omong. Nah ini emang Allah memberikan demikian. Dalam Quran itu ada wa'ad dan wa'id. Ada janji Allah, ada ancaman Allah. Ada kabar gembira bahwa orang yang muttaqin itu menduduki surga. Tempatnya di Jannatun Na'im yang seluas langit dan bumi. Masya Allah ya. Diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang lalu sudah dibahas ya. Siapa yang bertakwa menurut versi Surah Al-Imran. Gitu kan. Nah ini pahala yang besar bagi orang yang beriman. Yang pertama kita bisa lihat di Surah Al-Baqarah, Surah kedua ayat 62. Sudah dicari. Surah kedua. Ini suratul Baqarah ayat 62. Kalau ibu dan bapak yang sudah memiliki Quran berwarna atau terjemah perkata, ada di halaman ke-9. 10 ya, 10. Sudah ketemu dah, lebih mudah ya. Sudah? Suratul Baqarah ayat 62. Ya. Kalau kata Pak Joko, sudah Pak Ari bilang halaman mah enggak usah susah-susah nyarinya. Kalau dulu selalu ketinggalan. Iya, ya wis ya. Ya udah. Pokoknya halaman 10. Itu sudah langsung ya. Atau paling atas ya. Baik, sudah ketemu ya. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Tuh, أَجْرُهُمْ Ada pahala buat mereka. Ajrunnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Buntin ya, Buntin Bu En udah ketemu ya Bu Burhan. Ini selalu Bu Yayu sehat ya Bu Riti, insyaallah. Terjemah perkataannya dibuka. Saya mah belum punya ya, diterjemah departemen agama juga bisa. Cuman enggak terjemah perkata di bawahnya. Terjemah perkata lebih mudah, lebih enak. Itu aja. Gitu ya. Innal ladina, inna litaukid, inna sesungguhnya alladina orang-orang yang amanu mereka beriman, walladina dan orang-orang yang hadu mereka Yahudi, wan nasoro atau nasroni dan waknya di sini dan nasroni, wasobiina dan sobiin man amana, mau Yahudi mau Nasrani siapa saja yang beriman kepada Allah, man amana billah siapa saja man amana billah dia beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Tentu iman bukan hanya di lidah ya. Iman itu ya i'tiqadun biqalbi meniatkan dengan hati. Wa iqrarun bil lisan dan mengucapkan dengan lisan wa af'alun bil arkan dan mempraktikkan. Itu bukan teori saja. Itu ya. Enggak ada dalam Islam itu teori doang. Zikir, eling, tanpa sholat, enggak ada. Karena Rasulullah sendiri yang sudah maksum, sudah dijamin masuk surga, melaksanakan sholat. Bahkan sholatnya Rasulullah, tahajud ada wajib buat Rasulullah ya, Masya Allah. Sampai bengkak-bengkak kakinya untuk sholat, Masya Allah. Jadi tidak ada kalau cuma eling doang, gitu. Zikir doang tanpa praktek. Sama seperti lapar, ingat makan, aduh enak ya. Mas Wondo kalau makan gurame, makan ini. Tanpa makan kenyang gak? Enggak gitu. Harus praktek. Nah ini. Jadi orang-orang yang beriman. Mau Yahudi, mau Nasoro, mau Asobi'in. Man amana siapa yang beriman? Billah kepada Allah. Wal yaumil akhir dan hari akhir. Wa amila saliha. Dan mereka berbuat kebajikan. Atau berbuat amal soleh. Jadi iman tidak cukup tanpa amal soleh. Sama seperti puas, sholat tidak cukup kalau tidak ada zakat. Makanya kalau dalam ayat-ayat Quran, pasti setelah sholat, wa'atuz zakah. Menunaikan zakat, ya. Itu. Sodakoh sunnah. Sodakoh wajibnya jadi zakat, ya itu. Zakat. Selalu ada bergandengan antara amal, iman, dan amal. Wa'amil salihah. Dan mereka berbuat amal kebaikan, amal soleh. Falahum. Maka bagi mereka Yahudi, Nasrani atau siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh, falahum, maka lah bagi hum mereka ajruhum, ajr, ada pahala hum bagi buat mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, Rabb mereka, wala khaufun, dan tidak ada rasa takut alaihim atas mereka, walahum, dan tidak mereka yahzanun, mereka tidak bersedih. Sudah jelas kan? Belum jelas, lihat terjemah departemen agamanya belah kiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, baik orang-orang dia Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sobi'in. Sobi'in itu apa sih? Nah, di bawah ada tuh. Ini Sobi'in itu ialah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa, adanya Allah itu satu, Sobi'in, gitu ya. Nah ini, jadi siapa saja yang melebur dirinya, Yahudi, Nasrani, atau siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, ada pahala. siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan. Bukan hanya iman. Setelah iman, kemudian dimanifestasikan dengan amal baik, amal soleh. Melakukan kebaikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sudah jelaskan satu itu. Kemudian tentang pahala besar bagi orang yang beriman ada di surah ketiga, surah Al-Imran. Keluarga Imran. Padahal sudah kita baca ya kemarin ya. Tahsin kita. Tidak apa-apa. Ini kan ini dalam rangka ngacak-ngacak ya. Kalau indeks itu suratnya ngacak-ngacak disesuaikan dengan tema gitu. Kalau baca tahsin diurutkan gitu. Baik. Surah ketiga ayat ke-57. Tuh, pelan-pelan ya biar ibu enggak kesulitan. Sudah ketemu? Nah, nunggu terakhirnya aja Pak Ari bilang halaman. Ya, halaman 57 ya. Halaman 57 surah ketiga, surah Ali Imran ayat ke-57. Ini ya. Sudah. Saya contreng dulu nih, saya tak tandain. Ada ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wa ammal ladzina, wa amma dan adapun alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wa amilu dan mereka beramal. As-salihat, kebaikan, amal-amal saleh ini jamak. Fa yuwaffihim, maka dia akan menyempurnakan ujurahum. Dia di sini Allah. Allah akan menyempurnakan ujurahum, balasan, pahalanya bagi mereka. Wallahu dan Allah la yuhibbul zalimin. Tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itu sudah jelas ya. Kita lihat terjemah Departemen Agamanya. Nih. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebaikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah ini untuk melengkapi bahasan ini harus membaca ayat sebelumnya. Tentang kenapa zalim. Kenapa Allah tidak menyukai orang yang zalim. Di ayat sebelumnya. Nah ini kan. Di ayat 56 misalnya terjemahnya. Maka adapun orang-orang yang kafir. Maka akan aku azab mereka dengan azab yang keras. Di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong tuh kan. Itu. Di ayat 55-nya, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Itu. Orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku, engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Ini zalim ini karena orang kafir tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya zalim kan adil. Ya benar. Ya orang Nabi Isa itu Nabi dianggap Tuhan. Dianggap anaknya Tuhan. Nabi Isa dianggap ibunya. Nah tapi itu agama lain mah silahkan aja. Tapi kalau kita punya keyakinan tidak boleh seperti itu musyrik syirik. Sebentar lagi saudara kita sebangsa akan merayakan hari besar agama mereka. Itu ya itu kewajiban mereka, silakan saja. Tapi kita sebagai orang Islam jangan ikut-ikutan, hati-hati. Karena ini tentang akidah. Ya. Ini dosa yang terbesar itu adalah dosa mensekutukan Allah, syirik. Saya mah enggak ah, cuman saya membantu doang sama saja. Saya mah enggak minum, enggak judi. Cuman kalau ada yang minum, saya kasih uangnya nih. Saya mah enggak minum, sama aja. Oh, saya emang gak ngasih uangnya, cuman menyediakan tempat. Tempatnya dipakai untuk gak bener. Sama kebagian, gitu ya. Jadi itulah. Jadi dalam Islam itu tidak bisa. kalau orang sudah beragama, sudah berbuat baik, sudah beramal soleh, kemudian tanpa peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jadi harus ada kepedulian. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih wa man lam yastati, gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat kemunkaran harus robah dengan tangan, dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan enggak bisa pabilisan nih, dengan lisan, dengan nasihat. Nasihat sudah, ngingetin sudah, tetap juga pabikolbi dengan hati. Hiya adaful iman, tapi dia selemah-lemahnya iman. Tapi kita masih ada dalam kondisi iman. Ketimbang kalau ada kemungkaran kita berdiam diri. Nah inilah kenapa terjadi musibah di mana-mana, ujian di mana-mana. Ujian bagi orang yang beriman. Bagi orang-orang yang tidak beriman adalah musibah. Malapetaka. Nah itu. Kenapa? Karena kita sudah tidak syukur kepada Allah. Karena kita sudah melenceng dari ajaran. Bencana tak henti-henti di mana-mana. Allahu Akbar ya. Masya Allah. Kebakaran, banjir terus di mana-mana, longsor, Allahu Akbar. Berapa saudara-saudara kita yang tidak berdosa, mereka menjadi korban, Allah Rabbi, karena ulah segelintir orang yang berbuat salah, berbuat jahat. Nah ini, terbawa semuanya, Masya Allah ya. Kemudian di surah ketiga ayat 199, nih ya, 199, enak ya belajarnya, cepat, pintar, insya Allah. Apalagi nanti untuk tajwidnya sudah pakai PowerPoint, pakai Camtasia, pakai CD tutorial, insya Allah lah. 2009 buktikan tidak ada yang tidak pintar, pasti insya Allah paham tentang tajwid, tentang baca. Nah ini tentang apa, isi Quran kita tengah belajar, tentang lidahnya kita tengah belajar. Nggak bisa juga datang ke kayu manis. Ayah datang ke majelis taklim, coba untuk diterapi, dirukiah ya. Kalau enggak pintar juga baca Quran, insyaallah bisa pintar ya. Itu beatnya disesuaikan, nada-nada Qurannya. Sudah ketemu surah ketiga, surah Al-Imran. Surah ketiga ayat 199 itu ada di halaman 76. Lebih mudah ya, halaman 76. Ada 199. Nah, hampir ayat terakhir ya nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Tanggung ya, sedikit lagi dan ini menarik nih. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله أكبر. Kalau kita nggak ngerti artinya mah biasa saja, hanya bilang bagus nggak suara saya. Tapi kalau ngerti isinya, Allahu Akbar, ayat yang ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu, mereka beriman. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasobiru, dan tingkatlah kesabaran kalian menghadapi kondisi seperti sekarang ini. Coba, Masya Allah, kita sudah mendidik putra-putri kita, sudah mendidik lingkungan kita, tapi memang lingkungan kita tidak suka dengan keberadaan, dengan keagamaan kita. Jangan kaget kalau ada yang pro dan kontra, itu sudah biasa. Kita sudah menegakkan kebaikan, sudah mengajak, sudah ini, tapi orang masih mencibir, masih ini dan masih itu. Sabar dan tingkatkan kesabaranmu. Warabitu, dan waspadalah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. La'allakum tuflihun, la'alla, supaya kamu tuflihun, kalian menjadi orang yang sukses, kalian menjadi orang yang beruntung. Kenapa emang? Nah, kita lihat ya di ayat 199 nih. Wa inna min ahlil kitab. Wa inna, wa dan sesungguhnya, min dari ahli kitab, ahli kitab, ahlil kitab. Jadi diartikannya di ahli kitab. Itu laman, ada orang, lama yu'minu nabilah. Yu'minu, gak pakai na di sini. Lama yu'minu billah. Ada orang, ia beriman. Billah dengan Allah atau kepada Allah. Wa ma'unzila ilaikum, dan apa yang diturunkan ilaikum kepada kalian. Ini perselisihan, pertentangan ahli kitab. Jadi ahli kitab yang kita yakini adalah kitab yang sudah beriman. Kalau ahli kitab yang sekarang kan yang melenceng. Dia mengakui ada Tuhan selain Allah. Rabb selain Allah. Bahkan menurut Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Putranya Allah. Isa juga putranya Allah menurut Nasrani. Dan Maryam adalah istrinya Allah. Masa iya. Nah, itu keyakinan agama lain. Nah, ini. Tetapi ada ahli kitab yang beriman. Nah, ini yang kita boleh nikah dengan ahli kitab. Tapi itu beberapa penafsiran ya tentang seorang muslim boleh nikah dengan ahli kitab. Tapi kalau muslimah tidak boleh. Wanita itu nikah dengan lain agama haram, terlarang. Tapi laki-laki masih diperkenankan, ada dengan satu harapan si suami nanti bisa mengajak. Tapi itu diperdebatkan. Apakah ahli kitab yang sekarang masih seperti ahli kitab yang dulu? Ada yang menyatakan iya, ada yang menyatakan tidak. Itu. Siapa sih ahli kitab? Ya Yahudi dan Nasrani. Kalau agama selain Yahudi dan Nasrani, ya itu bukan ahli kitab. Karena itu agamanya, agama menurut ilmu perbandingan agama, ada agama itu ada dibagi dua. Agama samawi, agama langit, ada agama bumi. Ya. Agama langit ya Islam, Yahudi dan Nasrani. Yaitu Kristen yang Yahudi, yang orang Yahudi ya gitu. Di mana? Palestina itu di Yerusalem, nah itu ya, Yahudi. Di Amerika banyak Yahudinya. Nah, di kita juga ada Yahudinya. Nah, selain itu, agama bumi, ya Buddha, Hindu, atau Majusi, nah ini. Itu dalam ilmu perbandingan agama. Itu ya perbedaannya ahli kitab. Tapi tentang ahli kitab itu, apakah ahli kitab yang sekarang masih ahli kitab? Nah, ini berbeda orang. Berbeda ulama berpendapat di situ. Nanti kita bahas dalam pernikahan perbedaan agama ya. Itu perlu itu. Tapi untuk muslimah, wanita muslim tidak boleh, haram nikah dengan laki-laki beda agama. Kecuali dia sudah masuk agama, ya sudah masuk agama Islam, sudah menjadi mu'alaf itu ya. Itu lain cerita. Tapi harus diuji dulu. Karena banyak orang yang karena nikah masuk Islam. Jangan, karena keyakinan dulu, diuji dulu karena akidahnya dulu. Nah, ini. Dan sesungguhnya dari ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ilaikum kepada kalian. Ya Quran ya. Wa ma, dan apa yang unzila ilaihim, diturunkan kepada mereka. Khashiina, mereka khusu, mereka tunduk lillah kepada Allah. La yashtaruna, tidak mereka menukar atau tidak mereka membeli bi ayatillah, kepada ayat-ayat atau dengan ayat-ayat Allah. Samana qalila, dengan harga yang sedikit. Ulaika, bagi mereka itu ahli kitab yang beriman ini, lahum, bagi mereka ajruhum, ada pahala yang besar. Ya. Pahala bagi mereka inda rabbihim, dari sisi Rabb mereka. Ajruhum ya, pahala bagi mereka, hum mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Itu kan quick, ada ya perhitungan pemilu kan ada perhitungan cepat. Allah lebih cepat dari itu. Iyalah pasti ya. Itu komputer aja secepat seperti itu. Itu otak manusia. Otak yang punya otak ya Allah ya, yang punya otak ini. Masya Allah. Nih, di ayat 199, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah. Nah, ini ahli kitab yang boleh menikahi yang seperti ini, yang beriman kepada Allah. Dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka. Karena mereka berendah hati kepada Allah. Dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Menghadapi kondisi seperti sekarang ini kan. Seperti kemarin lagi mengadakan penyuluhan ya. penataran di Departemen Agama untuk penyuluh-penyuluh se-DKI Jakarta, Jakarta Timur. Ya, banyak sekali yang hadir, hampir 200-an lebih yang insya Allah penyuluh ini. Disampaikan oleh Direktur PENAIS-nya, masya Allah, sedih sekali. Karena jumlah usia sekolah itu kurang lebih 130 juta. Dari 130 juta yang bisa baca Quran itu pun masih dipertanyakan kemampuannya. Hanya 8 juta. Artinya, setiap 130 orang siswa didik yang bisa baca Quran hanya 8 orang. Itu pun masih dipertanyakan. Nah, ini kekhawatiran kita. Makanya kita sebagai penyuluh siapapun, karena balighu anni walu ayah. Karena kita sebagai saya, kita harus menyampaikan, walaupun bisanya satu ayat, untuk mengingatkan putra-putri kita. Jangan sampai satu generasi hilang karena mereka tidak dengan ajaran. Bayangkan, pendidikan agama itu di sekolah umum itu hanya 2 jam. Kadang-kadang ada 1 jam. Nah ini 2 jam itu juga kadang-kadang ya seperti itulah. Seminggu, bukan sehari. Bayangkan. Kalau di rumahnya dididik, itu tidak masalah. Di rumahnya kosong. Nah ini. Makanya kalau dulu lagi kita sekolah kan, paginya sekolah SD, siangnya sekolah madrasah. Itu ada. Tapi setelah SMP, madrasahnya malah ditinggalkan kan kadang-kadang seperti itu. Nah ini, nah, kesedihan yang ada. Akhirnya mereka tidak menguasai ilmu agama. Ilmu umumnya pintar, jago, tapi ilmu agamanya ketinggalan. Nah ini ya, ini peringatan untuk kita. Jangan sampai satu generasi hilang karena tidak bisa memahami Al-Quran. Orang lebih suka dengan main game, main PS ini dan itu, tidak suka dengan membaca Quran dan di masjid. Allahu Akbar. Nah ini insya Allah tugas kita ya, tugas kita semua untuk menyelamatkan generasi-generasi kita. Bayangkan anak-anak kita sekarang sudah pegang handphone semua. Di handphone isinya apa? Coba lagu, ya lagu masih mendingan. Sudah hal-hal yang negatif. Nah ini kita, tugas kita ya para orang tua. Kemudian pahala besar bagi orang yang beriman ini ada di surah keempat, surah An-Nisa. Nah, maju sedikit, ya, insya Allah. Ayat ke 146, 146 surah An-Nisa, surah keempat, halaman 96, 97, 98, tuh pelan-pelan ya. 146 ada di halaman 101. 146 paling bawah. Ada ya? Mudahnya ini. Jadi sekali lagi ada yang bertanya indeks itu apa sih Pak Ari? Ya, kalau ibarat kita diundang Bu Yayu nikahan di mana itu ya? Kemarin tuh di komplek keuangan. Kalau coba kalau enggak ada denah, kan enggak ngerti, oh di gedung keuangan. Oh di situ, di Asenen sebelah sana sedikit. Coba kalau enggak ada denahnya. Ya, kecuali kita sudah pernah ke situ. Ini ibarat denah gitu lah. Mudah jadi hidup ini. Hidup ini nyari apa tinggal buka indeksnya. Kalau kita sering dan terbiasa sudah di otak ya. Oh, tentang zakat sudah 60. Oh, tentang infak 215. Oh, tentang salat di Al-Baqarah ada di awal-awal. Ah, itu ya. Nah, ini kita insyaallah menjadi terbiasa. Jadi yang pintar bukan Pak Ustadz aja, bukan Pak Kiai aja. Kita semua adalah juga ada kewajiban untuk menyampaikan. Itu ya juru dakwah. Karena kita kuntum khair ummah, kita sebaik-baik umat yang mengajak kebaikan dan mencegah kemunkaran. Itu ya. Sudah ketemu ya? Ini ada 146 surah keempat, halaman 101. Surah keempat surah An-Nisa. Ada? Sudah? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Kita enggak ngerti kan tiba-tiba illal ladzina, kecuali orang-orang yang bertobat. Kenapa ada sebelumnya nih? Ini ada sebelumnya, mau enggak mau ini harus minimal dari 1444-nya. Nih, ya. Nih hati-hati untuk memilih saudara, memilih teman orang-orang kafir, memilih pelindung. Ini kan kebanyakan kita berlindung dengan Amerika. Ngapain? Ekonomi Indonesia kuat kok ya. Nah ini. Ini ya. 1444 yang kita baca. Jadi kenapa kita harus bertobat kan? Nggak paham. Nah 1444-nya dulu ya. Nih. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi dari ini tentang ayat munafik ya di atasnya. Orang munafik yang bermuka dua. Nah ini diantaranya di ayat 144. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu, janganlah kalian mengambil al-kafirin, orang-orang kafir, awliya, sebagai walimu, sebagai pelindungmu, min dunil mu'minin, dari selain orang-orang mukmin. Ini biasanya dipakai ayat kampanye ya ini. Tapi memang seperti ini. Jadi kalau ada pemimpin yang muslim, kenapa harus milih yang kafir? Nah ini. Ini ayatnya. Allah yang berfirman seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kalian mengambil orang-orang kafir sebagai pelindung, sebagai pemimpin, sebagai aulia, min dunil mukminin, dari selain orang-orang mukmin. Kalau selama masih ada orang mukmin, kenapa harus milih orang-orang kafir? Nah, ini. Aturiduna, apakah kamu ingin? Apakah kalian ingin, anta antuma antum, antum turiduna, aturiduna, apakah, ini istifham bertanya, ya. Apakah kalian ingin, antaj'alulillah, bahwasanya kalian akan menjadikan lillah bagi Allah, alaikum atas kalian, sultanan mubina, alasan atau kekuasaan mubina yang nyata. Itu, di ayat 144-nya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Nah, ini ya. Ini Allah yang, apakah nanti tiba-tiba kamu disiksa oleh Allah karena kamu memilih yang salah? Ada alasan apa sehingga kamu harus memilih orang lain gitu ya. Kecuali memang enggak ada lagi gitu ya. Di Amerika gitu kan. Nah ini. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Tuh. Aduh, Allahu Akbar. Kalau memilih itu disamakan dengan orang-orang munafik tuh. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, fidarkil asfali minannar, itu dalam tingkatan paling bawah minannar, dari neraka. Walan tajida lahum nasiro, dan tidak ada tajida bagi kalian, lahum bagi mereka, nasiro, penolong. Ini ayat Allah, ini dari Allah ini. Kalau memilih pemimpin yang salah, disamakan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu tempatnya di bawah. Allahu Akbar, di tingkat paling bawah dari neraka. Dan Allah tidak akan memberikan pertolongan. Walan tajida lahum nasiro, dan tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan kepada tingkat yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Allahu Akbar. Ini ayatnya ya. Ini kita baca Quran enggak pernah ngerti. Memilih pemimpin yang salah. Nah ini. Di ayat 146-nya diingatkan selalu. Wahai orang-orang yang mujrimin, yang berbuat kesalahan, kembali. Kembali yang berbuat dosa, kembali. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang tabu karena dulu enggak tahu, dulu enggak ngerti. Kita sekarang bertobat. Tabu mereka bertobat, wa aslahu dan mereka mengadakan perbaikan, wa tasamu billah dan mereka berpegang teguh billah kepada tari Allah, kepada dinul Islam, kepada ajaran Allah. Wa akhlasu dan mereka mengikhlaskan dinuhum, dinahum, ya, sebagai maf'ul. Mengikhlaskan dinahum, agama mereka, lillah, karena Allah. Faulaika, maka mereka itu ma'al mu'minin, beserta orang-orang yang beriman. Kalau itu kamu bertobat, kembali kepada Allah, kepada ajaran Allah, bersama orang-orang mu'min, wasaupa yu'tillah, dan kelak bakal yu'tillah, Allah memberikan al-mu'minin bagi orang-orang yang mukmin ajran 'azima, pahala yang besar. Allahu akbar, ya. Ini selama ini kita lewat aja, kita enggak ngerti, milih-milih aja pemimpin ini. Kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri. Mengadakan perbaikan berarti bekerja yang baik untuk menghilangkan akibat yang jelek dan kesalahan yang dilakukan. Dan berpegang teguh kepada agama Allah, pada dinul Islam, syariat Islam, agama Allah. Dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman. Dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang atau kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah maha mensyukuri, memberi pahala terhadap hambanya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya. Maka Allah maha mengetahui, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'al, tidaklah, ini menjadi kalimat negatif ya, not kayak not gitu. Ma yaf'al, tidaklah berbuat Allah, ma yaf'alullah, maka tidaklah berbuat Allah, bi'adzabikum, dengan menyiksa kalian, in syakartum, jika kalian bersyukur, wa amantum, dan kalian beriman. Wa kanallah, dan Allah adalah Allah, syakiran, maha mensyukuri, maksudnya maha mensyukuri, apa yang telah kalian pahala, apa yang telah kalian perbuat kebaikan, pasti diberikan balasan, memberikan pahala terhadap amalnya, memaafkan kesalahannya, menambah nikmatnya. Itu makna syukur yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah mensyukuri, Allah berterima kasih, Allah memberikan balasan. Wa kanallahu syakiran alima. Allahu Akbar. Kemana saja selama ini kita baca Quran, bolak-balik belajar lagu, tapi tidak pernah memahami. Insyaallah mulai sekarang kita akan menjadi paham sedikit demi sedikit. Karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita punya ilmu cuma sedikit saja. Tapi alhamdulillah kita banyak tahu. Padahal di Radio Kayu Manis hanya seminggu dua kali ya. Setiap Rabu dan Kamis kita indeks. Masih ada lagi di surah An-Nisa ayat 162. Waktunya sudah mau habis. Kadang-kadang ada yang sentimen, Pak Ari ngapain sih harus terjemah-terjemah, mas saya juga bisa sendiri. Betul ibu dan bapak, bisa sendiri. Tapi untuk memulai itu malas. Kalau untuk seperti ini nih, nah jam 6 saya selesai, ibu jangan beranjak dari tempat, dari meja masing-masing. Teruskan belajar, teruskan kajiannya. Walaupun mungkin bahasa Arabnya belum bisa, baca Qurannya belum bisa, enggak apa. Baca dulu terjemah-terjemahnya aja dulu. Karena berat kalau bagi orang yang baru belajar baca Quran, baca terjemahnya. Terjemahnya aja dulu. Nanti pas selesai maghrib, selesai asar, atau selesai zuhur, baca Qurannya. Nah, kan saya belum bisa, enggak apa-apa, baca semampunya. Setelah baca, ya Allah, saya kalau enggak belajar baca begini, kapan pinternya, kapan bisanya. Ya Allah, kalau salah, saya maafkan. Kalau benar, jadikan amal kebaikan saya untuk kedua orang tua saya, untuk guru-guru saya, gitu kan. Nah ini, itu. Jadi jangan sungkan, jangan pernah takut, jangan pernah apa ya, kita jangan terlalu ketakutan untuk memulai membaca. Mulailah membaca walaupun semampunya, walaupun terbata-bata. Tapi untuk indeks ini saya ingatkan ya, cukup terjemahnya dulu karena berat bagi orang yang baru belajar. Ada, sudah ketemu ayat 162. Jadi kalau ada orang yang sentimen Allah pahala-pahala. Allah sendiri yang mengobral pahala. Kalau di supermarket-supermarket ada diskon 50%, ada diskon 70%, diskon Allah lebih besar. 1.000 rupiah pahalanya jadi 700.000. Kan? Setiap amal kebaikan pahalanya berlipat ganda. Setiap kesalahan tidak dilipatkan. Masya Allah ya. Kebaikan itu niatnya aja sudah dapat pahala. Allahu Akbar ya. Kita mau mengerjakan suatu kebaikan kemudian gak jadi, itu dapat pahala juga. Itu Allahu Akbar. Banyak sekali pahala yang Allah berikan untuk kita. Itu diskon-diskon. Karena umur kita tidak panjang. Beda dengan umat-umat yang dahulu ya. 500 tahun, 1000 tahun. Umur kita paling banter. Rasulullah 63. Kadang-kadang ya pokoknya di bawah 100. Di atas 100 juga sudah repot. Nggak ada lah yang 120. Ada tapi ya tidak banyak. Dan itu pun sudah ya susah ya, sulit gitu ya. Lain dengan umat-umat yang terdahulu. Nah inilah untuk melengkapi itu, makanya selalu pahalanya berlipat. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar kan pahalanya selalu seperti itu. Pahala Lailatul Qadar kan sama seperti 1000 bulan. Nah ini ada ya. Di ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 103 ya. A'udzu minasyaitonir rajim. Lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaik. Bima unzila ilaika wama unzila min qablika wal muqimina salata gitu, jadi ditekan, seperti ditekan. Wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanu'tihim ajuran azimah. Ini ayat terakhir ya. Besok kita teruskan yang 173-nya. Ini, kita lihat baca terjemahnya aja ya. Jangan terjemah perkata. Waktunya udah mau habis. Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka, bagi mereka akan kami berikan pahala yang besar. Ajoran azimah. Sudah cukup kan? Pahala tentang pahala ini? Ini. Jadi jangan katakan kepada orang yang bilang pahala, Allah pahala diomong-omong. Allah sendiri yang memberikan. Tapi memang iya, beribadah jangan ngomong-ngomong, nanti jadi pamer, jadi ria. Cukup Allah saja yang tahu. Kita kalau memberikan, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya, diam-diam aja. Baik Ibu dan Bapak, ada saran, ada kritik, jangan sungkan disampaikan di 0812-828-7881. 0812-828-7881. Jangan sungkan sampaikan saran apapun ya, demi bagusnya materi pelajaran kita ini. Sebentar siang nanti juga ada saya di pengajian di Bidakara ya, pada sholat zuhur. Silakan yang ingin hadir. Itu. Bahkan pakai komputer, pakai infocus ya udah lebih enak. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006-007-007-007-7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 850-4908 dan 850-7664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sudah mendengar pecinta radio Kayu Manis. Ya, kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun kesempatan hari ini tentunya ya. Hari Rabu tanggal 3 Desember 2008. Saya Rido Ardiansa tentunya bersama Bung Sigit akan menjadi teman dekat Anda. Ya, selamat pagi dan selamat mengikuti. Selamat tentunya untuk Anda yang berbahagia hari ini. Dan Anda juga bisa mengucapkan selamat untuk orang-orang tercinta, orang-orang tersayang yang hari ini tengah berbahagia. Baik melainkan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan. Ya, oke, saya tunggu Anda di 85904785 atau melalui SMS di 021-914-8277. Nah, sekarang satu lagu hadiah sudah disiapkan Bung Sigit untuk Anda yang berbahagia. Kita nikmati.